Yohanes pasal 14. Nanguli mo Yesus ka anak guru na. Ne masusa rara komi. Para saya mo alatala, pada para saya vou aku. Risapo umaku na diampu petoo. Aku malaum pakarisetu, mempakasa dia petoo ka komi. Ane daa ivetu, kana ku ulim pakanoto ka komi. Pada mopu aku malaum mempakasa dia petoo ka komi. Aku kana manjili bali, mai mangala komi, ala riumba ku petoo, risetu voura petoo komi. Petoo ku kalau etu, ninjani komi mo jalana. Nanguli mo itomas ka ia. Pue, daa ninjani kami riumba kalau komi. Jadi iveno kami manginjani jalan pakagusaa. Nesono mo Yesus ka ia. Aku ei mo jala. Aku mo to mumpakanoto tesa to nakono na eva alatala. Pada aku mo to mumbabai katubua. Daaria samba amamala malaumpakari jai umaku, ane daa ante aku. Ane komi mo sinjani ante aku, komi mo sinjani vou ante umaku. Pada numpamula vei-vei, no sinjani mo komi ante ia, pada nikita komi mo ia. Nanguli i Filipus ka Yesus. Pue, popukita ka kami mo umamu, pada masana rara kami. Nesono mo Yesus ka ia. Ivenu mo Filipus, nasae mo aku no sangganingani ante komi, tapi komi da apa no sinjani ante aku. Isema-sema nang kita aku, nikita na vou mo umaku. Jadi ivenu sampe komi nanguli, popukita ka kami mo umamu. Ivenu mo, da pantoto ni para sayamu, aku e ino saungu ante umaku, pada umaku no saungu ante aku. No apa to ni uliku ka komi, da atesa kumboto. Tapi umaku to na roo rijaiku, to nampo via etu pura-pura. Para sayamu tesaku ei. Aku mpumpu no saungu ante umaku, pada umaku bou no saungu ante aku. Ane etu na kajara para saya komi, ante na ngepe tesaku. Para sayamo, sabana nikita komi kabaraka-kabaraka to nipoviaku. Aku mpumpu no tesa ka komi. Isema-sema to nung para saya aku, ira mamala mpovia kabaraka eva to nipoviaku. Pada da aga etu, ira mamala mpovia kabaraka to meliunga beteng gari to nipoviaku. Sabana aku malaung pakarijai umaku. Pada nuapa-nuapa to rapi-rapi komi, ante manguli sangaku etu, kana ku povia ka komi. Alanggari povia ku etu, umaku rabila boratoya. Noapa-noapa rape-rapi komi, ante manguli sangaku, kana ku povia ka komi. Ane komi mempotove aku, komi kana mantuki parenta-parentaku. Pada aku kana merapi rijai umaku, ala ravaina ka komi tope tulungin tanina, tomaro rijai komi samperika sae-saena. Tope tulungi itu mono sana gasa nu alatala, to mumpakan oto ka komi pepatuduki to nakonona. Tau-tau ri dunia ei, to daanum para saya, daama malam antarima ia, sabana ira daanang kita ia, bo ira daano sinjani ante ia. Tapi komi kana mo sinjani ante ia, sabana ia no sangganingani ante komi vei-vei, pada ia kana metoo riarantai komi ngina. Aku da amumpalasi komi ebangana pailu. Tapi aku kana mancili bali rijai komi. Da mana masaeka aku mana rakita tau-tau ri dunia ei. Tapi komi kana mangkita aku. Pade komi kana matuvu, sabana aku kana matuvu bali. Ane marata mo tempo itu, kana ranjani komi, aku no saungu ante umaku. Pade komi vou no saungu ante aku. Pade aku no saungu ante komi. Isema-sema mempariaran ta'i, pada mantuki parenta-parentaku, ira etu mo tonompotove aku. Pada ira tonompotove aku, kana rapotove umaku vo'u. Pada aku mboto mempotove ira, pada mempopokita koroku ka ira. Pada nikutana Yudas, da'a Yudas Iskariot, ka Yesus? Pue, no apa sabana, komi aga mempopokita koromu ka kami, da'a ka pura-pura manusia di dunia? Nesono mo Yesus. Isema-sema mempotove aku, kana mantuki tesaku. Pada umaku kana mempotove ia, pada kami kana marata metoom pasangganingani ante ia. tapi tau daan ompotove aku, davo madota mantuki tesaku. Pada tesa toni epe komi ei, daan garija ikumboto, tapi garija umaku tonompakau aku. Pura-pura tesa etu ni tesa kuka komi, tempo aku dan naria no sangganingani ante komi. Tapi ane nosa nagasa nu alatala marata, ia kana mempatuduki ka komi pengele-ngele, pada mempopatora ka komi pura-pura nuapa toni tesa kuka komi. Sabana ia motope tulungi, torapakau umaku manjambei aku. Aku kana mempakasana rara komi, ante kasana nurara ngarija ikumboto. Pada kasana nurara itu, dana simbayu eva kasana nurara ngarija imanusia di dunia tona jaa ei. Jadi nee komi masusarara, nee komi maikarara. Nyepe komi motesa kupania, tona nguli aku malau ngarija ikomi, tapi aku kana manjili balirija ikomi. Anem pumpu komi mempotove aku, komi kana madambarara, mangepetesa nanguli aku malau mpakarija umaku, sabana ia neliungga kuasa ngari aku ei. Tesa etu nyuli kuka komi bei-bei, tempo da apa na jadi, ala ane ma jadi mungina, kana rapara saya komi mo. Da amana ma dia gaga pantesa ku uli ka komi, sabana ma gau nuseta tonamba kuasai dunia ei, tora narata memumpandasa aku. Ia da ana kuasa rijaiku, tapi etu kana ma jadi, ala manusia di dunia ei mangginjani aku nompotove umaku, pada aku nompovia pura-pura nuapa toni parentana ka aku. Kamai mo kita malai ngarisei.